Okay. Please welcome Givan Geluk. Masih membesar luka yang dulu pernah kau cinta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal di gawat. Masih sadar diingatan kenangan kita bersama. Cinta yang tak berlalu ku simpan jadi sejarah. Biarlah ku jalani lara, biarlah kan ku telan duka. Semoga kau mengerti, tak pernah ku restui pemergian dirimu. Daun selada orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya. Mengapa kau rasa kiranya gerimis mu tawarkan.